Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullu mursabitah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Para ikhwabidin azani wa asakumullah, kita semuanya telah tahu bahwa di antara maksud Allah mengutus kepada utusannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia agar umat ini berakhlak dengan akhlak yang mulia. Karena maka seorang muslim tentu harus berusaha bagaimana agar kita termasuk hamba Allah yang berakhlak mulia, berakhlak yang baik. Cuma di sebagian kaum muslimin kadang-kadang ada kesalahpahaman di dalam memahami kalimat akhlak, bahwa akhlak seperti yang dikatakan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah adalah kata beliau di antara menyatakan wal khuluq kama yaqulu ahlul ilmi, akhlak seperti yang dikatakan oleh para ahlul ilmi adalah suratul insan al batinah, adalah gambaran batin manusia. Jadi pada asalnya kata akhlak itu adalah kaitannya dengan gambaran batin yang ada pada manusia. Kenapa demikian? Li'anna lil'insan suratain. Sebab manusia itu ada dua gambaran. Yang pertama adalah suratun zahirah, gambaran zahir, bentuk zahir, wujud zahir, yaitu bentuk yang Allah ciptakan dalam bentuk badan yang sempurna itu, yang meliputi dari atas, dari kepala sampai kaki. Ini surah zahirah. Ya. Kemudian surah zahirah ini, gambaran zahir manusia, bentuk zahir manusia, memang kita tahu ada yang bagus, baik, ada yang tidak baik, kurang baik, sedang dan seterusnya. Ya. Ini surah zahirah, gambaran zahir manusia, bentuk zahir manusia beragam, bermacam-macam. Ada yang amat bagus, amat yang jelek, amat jelek, kurang, dan seterusnya. InsyaAllah kita, hal yang sudah tidak muskil memahami hal ini. Kemudian, surah batinah. Gambaran kedua adalah surah batinah, gambaran yang ada pada batin manusia. Yang manusia diciptakan atasnya, yaitu yang disebut dengan akhlak atau khuluk. Akhlak sebenarnya itu sudah jamak. Ya. Bentuk mufradnya adalah khuluk. Khuluk adalah as-surah al-batinah allati tubi'al insan 'alaiha. Akhlak bahasa kita ya adalah merupakan gambaran batin yang manusia diciptakan karenanya atau yang manusia diciptakan di atas karakternya. Karenanya maka kita melihat bahwa surah batinah sama dengan surah dhahirah. Gambaran batin manusia seperti yang ada pada gambaran dhahir. Kalau gambaran dhahir itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang sedang, lebih, kurang, dan seterusnya. Itulah gambaran batin. Gambaran batin maksudnya adalah akhlaknya. Juga ada yang bagus, ada yang baik, ada yang jelek, ada yang setengah baik, setengah jelek, dan seterusnya. Sama. Ya. Akhlak ada yang baik, ada yang jelek. Kemudian akhlak ini sudah bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arabnya. Akhlak bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau bahasa Arab itu jamak sudah akhlak-akhlak. Ya, perilaku, tingkah laku, gambaran batin. Kemudian akhlak yang ada pada manusia itu ada dua macam ya. Ada yang sifatnya tabiat, tabi'i, pembawaan. Bahasa kita pembawaan. Karakter pembawaan. Ada manusia yang karakter pembawaannya memang baik. Ada yang sebaliknya jelek. Nah kalau demikian, apakah setiap orang yang sudah karakter pembawaan jelek terus akan menjadi orang yang jelek? Tidak demikian. Karena maka ulama membahas bahwa akhlak itu memang ada yang jabali, ada yang kasbi. Akhlak yang jabali itu adalah akhlak atau karakter pembawaan yang Allah ciptakan pada setiap orang. Ya. Kadang-kadang ada orang yang pembawanya bagus, baik, santun, lembut, dan seterusnya. Ada orang yang pembawanya memang dia kasar, keras. Ya. Ini karakter pembawaan. Ya. Nah, kalau demikian apakah setiap karakter yang pembawa, karakter dasar manusia itu baik, itu pasti baik? Apa setiap karakter yang karakter dasarnya adalah jelek, mesti jelek? Maka tergantung. Tergantung orangnya nanti. Hidup di mana, kebiasaannya bagaimana, dan seterusnya. Ya. Karenanya maka Nabi SAW pernah menyatakan kepada Asad bin Qais, inna fika lahulukaini yuhibbuhumullah. Inna fika lahulukain. Sungguh pada dirimu, wahai Asad, terdapat dua akhlak. Yuhibbuhumullah. Yang keduanya Allah cintai. Ialah al-hilmu wal-anad. Ya, sikap al-hilm. Al-hilm itu sikap santun. Wataknya santun wal-anad, hati-hati. Beliau Al-Asaj bin Qais bertanya, ya Rasulullah, ahuma khuluqani tahalaqtu bihima am jabalani Allah alaihima? Qala bal jabarakallahu alaihima. Ya Rasulullah, apakah dua akhlak itu yang aku diciptakan karenanya itu adalah jabalani Allah? Memang Allah tetapkan padaku sejak apa ya? Sudah yang sudah menjadi karakter dasarnya itu, pembawaannya memang seperti itu, dari lahir seperti itu. Ya. Maka kemudian beliau salam menyatakan bal jabalakallahu alihima, bahkan Allah memang sudah menetapkan kepadamu dua karakter yang bagus itu pada dirimu. Ya. Karakternya memang bagus. Ini pada Asad bin Qais. Hah? Nah, kalau demikian maka akhlak ada dua macam. Akhlak yang sifatnya jabali, ya, yang biasa disebut tabaan, tabiatan. Ada yang kasbi, tatabuan. Akhlak yang jabali itu sudah yang menjadi karakter dasar. Ya, kadang-kadang ada orang yang memang watak dasarnya bagus, baik, santun, lembut, dan seterusnya. Ada yang karakter dasarnya dia kasar, keras, dan seterusnya. Ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi apakah setiap yang baik, karakter dasar baik, mesti menjadi baik? Apakah setiap yang karakter dasarnya jelek, mesti menjadi jelek? Tidak demikian. Ya. Memang, akhlak yang secara jabali bagus, kemudian kalau hidup di lingkungan yang baik, insya Allah akan menjadi baik. Maka kata Al-Samir Rahimahullah menyatakan, walakinna taba' bila syaka ahsan minat tadabbu. Karena akhlak yang karakter dasarnya baik, itu lebih bagus dibandingkan akhlak yang sifatnya tadabbu, yang sifatnya kasbi. Adalah apa? Yang dia memang harus usaha. Usaha mendidik dirinya ketika ia hidup. Ya. Karena maka kalau demikian akhlak kalau yang kasbi ini memang tergantung. Jadi akhlak yang pembawanya baik tapi lingkungannya baik, usahanya baik, maka akan menjadi baik. Akhlak yang karakter dasarnya jelek, kemudian hidupnya di lingkungan jelek, pendidikannya jelek, maka akan semakin kuat untuk menjadi jelek. Ya. Karena maka, kalau demikian seorang yang punya pembawaan kurang bagus, kasar, itu perlu pendidikannya lebih ekstra, lebih kuat, lebih baik, lebih maksimal. Nah, karena kita harus introspeksi pada diri kita masing-masing. Kalau memang kita punya watak dasar bagus, lembut, santun, lebih-lebih diberi kecerdasan, nah, kita harus terus menjaganya. Kemudian membimbing diri kita masing-masing dengan upaya yang baik terus. Akan semakin melesat cepat menjadi orang yang baik. Ya. Nah, kalau ternyata kita introspeksi masing-masing diri kita, kalau kita dalam keadaan memang sudah punya watak dasar, kasar, pemarah, ya, emosional, dan seterusnya. Kita harus berusaha untuk apa? Mendidik diri kita masing-masing supaya apa? Supaya lebih baik. Supaya lebih baik. Terus. Supaya lebih baik. Ya. Sebab, tidak setiap watak dasar yang jelek itu, watak dasar yang kurang bagus itu, mesti akan jelek. Tidak. Tergantung pendidikannya. Ya. Tergantung pendidikannya. Tergantung bagaimana dia mendidik dirinya. Ya. Karena maka kalau demikian kita itu harus paham. Memahami diri kita masing-masing, kira-kira watak dasar kita, karakter dasar kita memang termasuk baik apa kurang baik. Kasar apa tidak, cerdas apa tidak, kita harus mampu membawa diri supaya kita bisa lebih baik. Tapi ketahuilah bahwa akhlak ini bisa sifatnya kasbi, tatabbu, ialah bisa lewat pendidikan, latihan. Ya, latihan. Kita bisa melihat sebagai gambaran global, ya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah atau radhiyallahu anhu. Beliau memang pembawanya bagus, lembut dan seterusnya. Terus dapat lingkungan yang baik, pendidikan dari Rasul langsung. Maka luar biasa. Umar bin Khattab sebelumnya ada orang yang keras. Ya, kita tahu sejarahnya bagaimana. Tapi ketika beliau mendapat pendidikan dari Rasul SAW, menjadi orang yang hebat juga. Orang yang hebat. Ya. Yang masing-masing nanti akan memposisikan atau ditempatkan di tempat yang masing-masing. Ya. Kalau orang yang santunnya halus, bagaimana dia mestinya menempati posisi apa? Kalau orang yang keras, yang kuat, tapi dia bagus, yang baik, maka dia di mana? Ini ada pembahasan sendiri. Ya, tapi kita bisa melihat bahwa tidak setiap piawak tak dasar jelek, ini jelek. Ya. Karena ada hadis yang kita insya Allah telah faham. Kullu maulud yuladu ala fitrah. Fabawu yuhawidani ayunasirani ayumazisani. Setiap yang terlahir itu yulad ala fitrah. Dilahirkan di atas fitrahnya. Fitrah itu adalah ada kecenderungan yang baik. Ya. Maka tergantung kedua orang tua itulah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasara atau Majusi. Ingat, fa'abawahu di sini. Kedua orang tua itulah yang menjadikan anaknya itu akan jadi Yahudi, atau akan jadi Nasara, atau akan jadi Majusi. Kenapa dalam hadis ini tidak ada kalimat ayu as-silami, atau menjadi Muslim? Karena fitrah manusia sudah menerima Islam. Ya. Fitrah manusia sudah ada kecenderungan untuk menerima Islam. Ini fitrah manusia. Cuma pembawaannya, itu tadi, ada yang memang kasar dan seterusnya ada seterusnya. Tapi pada asalnya fitrahnya adalah menerima Islam. Ya. Maka kemudian kalimatnya, maka fa'abawahu. Kedua orang tua itulah yang menjadikan dia Yahudi, atau Nasara atau Majusi. Berarti anak itu bisa terbentuk oleh lingkungannya. Lingkungan yang terdekat ada orang tua. Maka anak tadi disebutkan dalam hadis ini akan menjadi Majusi, atau akan menjadi Nasara, atau menjadi Yahudi. Orang tuanya. Berarti anak ini akan terbentuk oleh lingkungannya. Oleh lingkungannya. Ya. Karena kita di sini harus betul-betul berhati-hati ketika memiliki anak. Ya. Sebab anak itu tergantung lingkungan. Lingkungan yang menciptakan karakter anak menjadi baik atau buruk. Walaupun anak watak dasarnya bagus, baik. Tapi kalau ternyata lingkungannya jelek, lama-lama akan menjadi jelek. Ya. Seorang anak yang watak dasarnya kurang bagus, kasar, keras. Tapi kalau ternyata pendidikannya bagus, akan menjadi baik. Akan menjadi baik. Karena kita harus berusaha untuk mencari lingkungan yang baik untuk diri kita masing-masing. Anda mungkin bisa merasakan orang-orang yang sudah agak tua-tua, dewasa. Ketika saya hidup di sana bersama teman-teman di sana, kayak gitu. Kita akan terseret, terpengaruh. Walaupun mungkin porosnya tinggi, banyak atau tidak. Kita hidup di lingkungan yang bagus, Masya Allah. Ketika kita campur dengan orang-orang yang kurang baik, yang agamanya minim, yang wataknya kurang bagus, yang hidupnya hora-hora, ya kita sulit untuk menjadi orang baik. Untuk punya semangat ibadah, kita sulit. Di sana fasilitasnya sulit, lingkungannya sulit. Tapi ketika hidup di sebuah lembaga pendidikan, masalah di pesantren, yang di sana semuanya adalah orang baik-baik, kita akan mudah menjadi baik. Untuk semangat ibadah, mudah. Untuk banyak beribadah, mudah. Ini. Ya, ini tentang akhlak bagi manusia. Bahwa pada dasarnya lingkungan itu yang akan membentuk kepribadian seorang hamba. Kalau lingkungannya baik, menjadi baik. Kalau lingkungannya jelek, akan menjadi jelek. Jadi lingkungan yang membentuk kita itu lingkungan. Di samping soal hidayah lain itu ya, itu jelas punya peran. Tapi kita dalam hal ini ada ikhtiar. Dalam ini harus ada ikhtiar, ya. Dalam perkara ini kita itu mukhayyar. Untuk kita bisa membentuk diri kita menjadi baik buruk, agama kita akan menjadi baik buruk adalah ini adalah mukhayyar. Kita diberi kebebasan untuk memilih apa yang akan kita pilih. Mana yang kita ikuti? Dalam hal ini kita adalah ada kebebasan, ya, untuk memilih. Nah, ini apa namanya tentang pribadi manusia atau setiap hamba pada umumnya adalah seperti itu. Nah, kemudian yang akan kita sampaikan adalah tentang macam-macam akhlak ini. Akhlak banyak yang salah paham di antara manusia kaum muslimin terkhusus, bahwa akhlak itu banyak yang punya penilaian itu hanya hubungannya dengan muamalah mal halqi. Muamalah mal halqi. Ya. Duna muamalah al khaliq, bukan atau tidak ada hubungannya dengan muamalah dengan khaliq. Karenanya kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, orang yang memahami akhlak itu hanya sebatas tentang tata hubungan antara manusia semata, hadzal fahmu qasir. Ini adalah pemahaman yang pendek, yang dangkal. Ya. Sebab fa inna husnal khuluq kama yaqulu fi ma'amalil khalqi yakunu fi mu'amalatil khaliq. Sebab akhlak yang baik itu di samping dia baik dalam hubungannya dengan sesama makhluk, dia juga baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliknya. Ya. Kalau demikian maka maudhu, tema, materi pembahasan tentang akhlak ada dua kaitan. Yang pertama adalah muamalah mal khaliq jalla wa ala. Dalam hal muamalah kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta kita semuanya, dan yang kedua adalah muamalatul khalqi, adalah muamalah bersama makhluk ini, bersama makhluk. Jadi kalau demikian akhlak yang baik ada dua kaitan. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama makhluk. Ini secara ringkas. Kemudian fama huwa husnul khuluq fi muamalatil khaliq, fi muamalatil khaliq. Maka apakah yang dikatakan akhlak yang baik ketika bermuamal dengan Allah Subhanahu wa taala? Husnul khuluq fi muamalatil khaliq yajma' salasata umur. Akhlak yang baik terkait dengan Allah, ya, dalam hal muamalah kepada Allah sebagai pencipta, yajma' salasata umur, meliputi tiga perkara pokok. Ya, yang pertama talaqqi ahbarillahi ta'ala bitasdiq. Yang pertama talaqqi ahbarillah ta'ala. Talaqqi dari kata talaqqa, ya talaqqa, talaqqiyan masdar. Ini talaqqi ahbarillah, menerima khabar-khabar Allah ta'ala bitasdiq, dengan tasdik, dengan membenarkannya. Ya. Jadi terjemah bebasnya gimana? Talaqqi khabarillahi ta'ala bitasdik, menerima dan membenarkan semua khabar Allah Azza wa Jalla. Menerima, tidak hanya menerima, tapi harus ada tasdik. Ya. Menerima dan membenarkan semua khabar yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Kita sampaikan poin-poinnya sudut. Yang kedua, wa talaqqi ahkamihi bi tanfid wa tatbiq. Yang kedua, talaqqi ahkamahu, talaqqi ahkamihi, menerima hukum-hukumnya, bi tanfid wa tatbiq, dengan tanfid wa tatbiq, dengan melaksanakannya, menerapkannya dalam kehidupannya. Jadi kalau begitu terjemah simpelnya adalah, yang kedua adalah menerima hukum Allah dan melaksanakannya. Ya, menerima hukum Allah dan melaksanakannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini akhlak kedua. Akhlak kepada Allah ini ya. Yang ketiga, wa talaqqi aqdarihi bisabri wa ridha. Akhlak yang tiga, akhlak kepada Allah adalah talaqqi aqdarihi, menerima takdir Allah Azza wa Jalla bisabar wa ridha, dengan sabar dan ridha. Ya, masing-masing ada penjelasannya, walaupun simpel di sini. Ini tiga macam akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Ialah yang pertama, menerima dan membenarkan semua khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah dari Rasulnya tentunya. Yang kedua adalah menerima hukum-hukumnya dengan melaksanakan dan menerapkan dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah menerima semua takdir Allah dengan sabar dan ridha. Ini tiga macam akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Fadhi salah satu asya alaiha madaru husnul khuluq Allah azza wajalla. Maka inilah tiga macam hal yang di atasnya akan berjalan akhlak yang baik. Maksudnya akhlak itu akan menjadi baik atau tidak tergantung bagaimana seorang hamba dalam tiga hal ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Awalan yang pertama talaqi akhbari bi tasdiq. Yang pertama adalah membenarkan semua khabar Allah dengan tidak ada keraguan sama sekali. Dijelaskan bihaitsu la yaqa 'inda al-insan syakkun wa la taraddud fi tasdiqi khabari Allah ta'ala. Lianna khabar Allah subhanahu wa ta'ala sadirun 'an ilmin wa huwa astaqul qailin kama qala ta'ala 'an nafsi wa man astaqu min Allahi haditsa. Di mana setiap manusia, ini akhlak kepada Allah yang pertama, apa? Menerima dan membenarkan semua khabar yang datang dari Allah. Di mana pada setiap manusia dalam dirinya tidak ada syak. Wa taraddud, tidak ada keraguan sama sekali. Ya. Di dalam membenarkan semua khabar yang datang dari Allah SWT. Kenapa? Sebab khabar yang datang dari Allah itu muncul dari zat yang maha alim, maha benar, ya, yang luput dari semua kesalahan, walau sekecil apapun. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa man asdaq min Allah haditsa, wa man asdaq, dan siapa yang lebih benar min Allah, melebihi Allah, apa hadis, pembicaranya, percakapannya. Maksudnya, tidak ada yang lebih benar pembicaranya, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Surah Nisa ayat 87. Ya. Maka kalau kita baca semuanya nanti terlalu panjang. Kita simpelkan. Maka seorang yang berakhlak mulia kepada Allah azza wajalla terkait dengan yang pertama ini, maka dia akan dituntut untuk membenarkan semua khabar yang datang dalam Al-Quran, dari Al-Quranul Karim. Ya. Semua khabar yang dari Al-Quranul Karim, dari awal sampai akhir, dari surat Al-Fatihah, ya, sampai dengan surat An-Nas, semuanya dia benarkan semuanya. Tidak ada yang diragukan sama sekali. Walaupun satu huruf, tidak ada keraguan sama sekali. Ya, termasuk hal ini adalah semua hadis yang sahih, semua khabar yang dibawa oleh Rasulnya. Ya, termasuk akhlak yang pertama ini, ya, membenarkan semua khabar yang datang dari Allah adalah semua khabar yang datang dari Rasulnya SAW. Tapi ingat, saya katakan semua khabar yang datang dari Rasulnya berarti kalau itu hadis, hadis yang sahih. Kalau itu hadis, hadis yang sahih. Ini agak pembahasannya agak tinggi kalau ini. Gimana? Ya. Simpelnya, bahwa semua hadis-hadis yang telah disahihkan oleh para ulama, al-hadis, bahwa itu adalah hadis sahih dari Rasulullah SAW, maka kita wajib menerimanya. Dan wajib membenarkannya. Tanpa ragu sama sekali. Ya. Sebab konsekuensinya, kalau Al-Quran jelas, kalau ada orang menolak satu ayat saja, kafir. Ambil satu ayat, satu kalimat saja, satu kata saja dari Al-Quran, ditolak, kafir. Alif lam mim, oh ini gak ada faedah, buang saja alif lam mim itu. Gak ada artinya, masalah. Ya kafir. Ya. Ini kepada Al-Quran Al-Karim. Maka dia itu harus membenarkan semua khabar yang datang dari Allah, menerima semua khabar yang datang dari Allah SWT. Termasuk hal ini adalah khabar-khabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Semua khabar yang sahih tentunya. Ya, wajib kita menerima dan membenarkannya. Tidak ada keraguan sama sekali. Ya. Nah, inilah yang sekarang banyak kaum muslimin yang terparu dengan propaganda-propaganda orang-orang ingkar sunnah. Ya, atau mungkin dari kalangan Syiah atau yang lain yang menolak sebenarnya hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau yang dari Aisyah atau yang lain. Ya. Karena mereka ada sentimen. Kita tidak demikian. Kalau hadis itu sahih yang disahihkan oleh para ulama ahlul hadis, maka kita wajib terima kebenarannya. Ya. Sebagai contoh, unadrib lidzalika masalan, untuk kita contohkan terhadap hal itu, contoh umpamanya. Kata Syaikhul Muslimin Allah. Sabata fi sahih Bukhari min hadis Abi Hurairah anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza waqa'a dhubab fi ina'i ahadikum atau fi syarabi ahadikum falyahmisu summa yanzi'ahu fa ina fi ida janahida wal ukhraj shifa. Ya. Hadis di keluaran Imam Bukhari. Ya. Contohnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hadis Rasulullah SAW. Yang ini mungkin hadis yang agak ekstrim. Ya. Yang kadang-kadang orang cenderung apa ya, kurang menerima. Ya, mudah-mudahan kita tidak demikian. Hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Idza waqa'a dzubab." Apa, Pak? Mana ini? Bila ada dzubab apa dzubab? Bila ada seekor lalat yang waqa', yang jatuh. Fi syarabi ahadikum, pada minuman kalian. Minuman seorang dari kalian. Jadi apabila ada seekor lalat yang jatuh di minuman kalian. Bagaimana? Apa buang air minumnya? Padahal barusan beli es durian yang satu gelas harganya 25.000, terus belum diminum langsung ada lalat masuk. Gimana? Yang mana yang dibuang? Tapi mau diminum gimana, jijik gitu. Umumnya. Bimbingan syariat ya, yang pasti benarnya, kata Nabi SAW menyatakan, idza waqa'a dzubab, bila ada seekor lalat yang waqa', yang satu fi syarabi ahadikum, pada minuman seorang dari kalian. Apa sabda Nabi, perintah Nabi? Falyahmisu, tenggelamkan lalat tadi. Tenggelamkan pada minuman tadi. Syaratnya adalah minuman, cairan. Ya. Kemudian setelah ditenggelamkan, summalian zi'ah, cabut, buang. Tenggelamkan, terus buang. Kenapa demikian? Faina fi'ida janahaihi da'an. Sebab pada sayap yang sebelah itu ada da'nya, ada penyakitnya, ada virusnya barangkali, atau mungkin ada apanya lah, penyakitnya yang jelas. Da', penyakit secara umum, bentuknya apa, Allah alam. Wal-ukhra syifa. Dan pada sayap yang sebelah yang lainnya itu syifa, sebagai penetralnya, penyembuhnya. Ini kehebatan apa namanya, Nabi. Bahwa Nabi melihat tidak pakai mikroskop. Mana mata Nabi seperti mikroskop melihat itu? Enggak. Karena sabda beliau adalah wahyu. Tidak lain karena ini wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Karena kita wajib membenarkannya untuk membuktikan keimanan kita terhadap hadis ini. Bagaimana ketika kalian minum, meminum, kemudian tiba-tiba ada lalat yang jatuh, gimana? Masih belum percaya? Kita belum puas lah, kita bawa dulu ke laborat. Setelah bawa ke laborat, oh iya, baru benar. Berarti imannya karena laborat. Kepada sabda Nabi, pada dasarnya dia belum beriman. Ya, dengan iman yang benar. Karena dia masih ada keraguan. Buktinya, mau minum dia gak mau. Karena apa? Ada lalat yang jatuh. Padahal udah ditenggelamkan. Kemudian dibuang. Nah, sabda Nabi, padahal supaya apa? Tenggelamkan, buang. Pada sahab yang sebelah itu ada penyakitnya memang, tapi sahab yang sebelah itu yang menetralkannya. Ini sebagai contoh. Kalau ternyata kita dalam keadaan punya akhlak yang sahih kepada Allah, kepada Nabi, ya kita terima. Dan kita tidak ragu. Tidak ragu akan minum minuman yang di situ kemudian ada lalat, sudah tenggelamkan, dibuang. Nah ini sebagai tes barangkali bagi kita masing-masing. kita ragu apa tidak? Ini contoh. Ya. Kita wajib menerima dan membenarkannya. Hadza khabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa subhanahu wa ta'ala fi umri ghaib la yantikan ilawa illa bima hallahu ali illa bima hallahu ilaihi. Wa huwa sallam agak cepat karena waktu sudah agak isa, menjelang isa. Ini adalah khabar Rasul yang beliau sallam dalam perkara ghaib tidak pernah bicara kecuali ini sampaikan adalah wahyu min Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'anu basharun wal bashar la ya'mul ghaib. Sebab beliau manusia biasa. Manusia biasa tidak tahu perkara yang ghaib. Maksudnya seperti adanya virus mungkin atau adanya apa penyakit yang dibolehi oleh lalat, kan mata telanjang kita enggak bisa melihat. Ya. Mata telanjang kita enggak bisa melihat. Nabi sebagai manusia juga sama. Lah beliau sampai berkata demikian karena apa? Tidak lain karena wahyu min Allah Subhanahu wa ta'ala. La yantiqu anil hawa illa bima ahalla ilaih. Beliau tidaklah mungkin berbicara dari hawa nafsunya melainkan yang disampaikan adalah wahyu Allah Azza wa Jalla yang diwahyukan kepadanya. Ya, karenanya maka kita wajib membenarkannya. Ya, ini contoh. Bisa ada berapa ya? Lebih apa kurang? Hah? Ya. Dikit lagi. Bal qad qala Allah Ta'ala, bahkan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, "Qul la aqulu lakum 'inda hazainullah wa la a'lamu al-ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi ila ma yuha ilai." Maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-50 insyaallah, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "la aqulu lakum," saya tidaklah berkata kepada kalian itu indi khazainullah, saya itu memiliki perbendaharaan tentang apa yang jadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala alamul ghaib, dan saya tidaklah mengetahui perkara yang ghaib. Wala qulu lakum inni malak, dan saya juga tidaklah pernah berkata kepada kalian saya ini adalah malak, malaikat. In adabi ila ma yuha ilai, tidak lain, saya hanyalah mengikuti ini yang jadi syahid. In attabi, tidak lain saya hanyalah mengikuti illa ma yuha ilai. Saya tidak lain hanyalah mengikuti kepada apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi beliau berkata demikian, "Idza waqadhu bab fi syarib ahadikum falyamissu tsumma liyanzi'hu fa inna fi idajniha da wal ukhra dawa atau syifa." Tidak lain itu adalah wahyu min Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena maka orang yang berakhlak baik kepada Allah, berakhlak baik kepada nabinya, maka khabar walaupun dinilai ekstrim, dinilai aneh mungkin bagi manusia, karena dia tidak tahu, tidak bisa melihat, tidak bisa membuktikan lewat matanya. Tapi karena orang itu berakhlak yang baik, maka dia adalah akan membenarkannya, menerima kebenaran khabar tadi. Ya, menerima kebenaran khabar tadi. Fama badal haq ila dolal. Sebab kalau tidak menerima kebenarannya, tidak lain. Setelah dia sudah menolak al-haq, maka tidak lain dia akan mengikuti kepada ad-dolal. Ya. Ini apa namanya, di antara contoh. Ya. Contoh satu hadis yang dibawa oleh Syekh Utsaimin rahimahullah terkait dengan bagaimana seorang muslim ketika ada khabar seperti ini. Khabar yang sahih. Dah bahkan dalam keterangan adalah Sahih Bukhari. Hadis ini keluar Imam Bukhari rahimahullah. Nah, kita keadaan demikian harus membenarkannya. Nah, ketika suatu saat terjadi kita lagi minum minuman apa minum es atau teh manis apa saja, gelasnya dalam terbuka karena panas, tiba-tiba hinggap lalat masuk ke dalamnya, ya kita tidak ragu masukkan, tenggelamkan, kemudian buang. Sudah selesai. Ya, tidak ada keraguan. Ya, ini sebagai tes barangkali ujian. Kalau kita dalam benar masih ragu-ragu, berarti di dalamnya masih ada unsur penolakan. Masih ada unsur penolakan barangkali. Ya, masalahnya jijik itu secara naluri kan jijik bagaimana? Ya, jijik itu karena belum punya ilmu barangkali. Lalu sudah ada ilmu, ya mestinya tidak jijik lagi. Ya. Karena sudah bebas dari apa kuman-kuman yang diboleh oleh lalat. Bebas dari kuman atau apalah. Sebebasnya pakai dak. Dak itu kan penyakit. Ya mungkin betulnya virus atau mungkin betulnya apa yang lain kita tidak tahu. Tapi ternyata dalam hadis pada sayap sebelah membawa penyakit, sayap yang sebelah adalah syifa yang menetrakel, yang menyembuhkan. Maka kita wajib percaya, yakin akan kebenarannya. Ini contoh seorang yang berakhlak kepada Allah Azza wa Jalla, seorang yang berakhlak kepada Rasulnya terkait dan akhbar. Khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa Taala, kita wajib membenarkan dengan tanpa ada syak, tanpa ada taradud sama sekali. Ya. Tanpa ada keraguan sama sekali. Itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan di malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.